بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan من أصول الإيمان التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار عليها السلف الصالح مخالفين في ذلك من خالف من أهل البدع من تلكم الأصول الإيمان بالقضاء والقدر. Di antara pokok-pokok keimanan yang datang di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan yang berjalan di atasnya as-salafus salihu dalam keadaan menyelisihi padanya orang-orang yang menyelisihi dari kalangan ahlul bid'ah adalah di antara pokok-pokok keimanan tersebut mengimani al-qada dan al-qadar. Al-qada dan al-qadar ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang perbedaan antara keduanya, dan pendapat yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Yasin rahimahullahu taala bahwa al-qada dan al-qadar sama, tidak ada bedanya, bermakna takdir. بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatat takdir-takdir para makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Kama fil hadithis sahihi, sebagaimana di dalam hadith yang sahih. Wallahu tabaraka wa ta'ala ashara ila dhalika fi ayatin kathiratin, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan isyarat kepada hal tersebut di dalam banyak ayat. Anna kullama قدره الله قد سجله في كتاب مبين, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan sungguh Allah Ta'ala telah menulisnya di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ يَعْنِي اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan segala sesuatu telah kami tulis di dalam imamin mubin, yaitu al-lawhul mahfuz. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan yang artinya, dan di sisi Allah lah kunci-kunci keghaiban, tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun di lautan, dan tidaklah jatuh sehelai daun pun melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya, dan tidak ada satu biji pun di dalam kegelapan-kegelapan bumi, tidak pula ada sesuatu pun yang basah maupun yang kering melainkan ada di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu al-lawhul mahfuz. Kullu syai'in, segala sesuatu, hatta al-waraqatu tasqutu fi dhulumatil barri wal bahri, fallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamuha. Bahkan sehelai daun yang jatuh di dalam kegelapan-kegelapan di daratan maupun lautan, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, ya'lamu harakatan namlatis saudai fil laylatil zulmai ala sakhratis samai, alimahu azalan. Sebagaimana dikatakan, Allah Ta'ala mengetahui gerakan semut hitam yang ada dalam malam yang gelap di atas sebuah batu yang hitam. Allah Azza wa Jalla mengetahuinya semenjak dahulu. Wa ya'lamu kulla syai'in fi waqtihi wa inda hudutsihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu pada waktunya dan tatkala terjadinya, yaitu Allah Azza wa Jalla mengetahui semenjak dahulu segala sesuatu yang terjadi beserta waktu terjadinya, kapan terjadinya, dan di mana terjadinya. Hadza ruknun min arkanil imani, ini adalah sebuah rukun dari rukun-rukun iman. Wa hinama sa'ala Jibrilu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam wal iman. Ajaba 'anil Islam tsummal iman. Dan tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dan iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab tentang Islam kemudian iman. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah ta'ala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli anna bara'aha inna dhalika ala Allah yasin. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi, tidak pula menimpa diri-diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam sebuah kitab, yaitu Allahul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Ta'ala. Inna kulla shay'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Fal qadaru sabata fi ayatin kathiratin minal Qur'anil 'azimi. Maka takdir ditetapkan di dalam banyak ayat dari Al-Quran yang agung. Wa fi nususin kathiratin min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Dan ditetapkan pula di dalam banyak dalil dari sunnah rasulillah alaihi salatu wassalamu. Minha ma dzakarnahu, di antaranya adalah dalil-dalil yang telah kami sebutkan. Wa minha ma sayushiru ilaihi al-musannifu fi hadzal maqta'i, dan di antaranya adalah apa yang akan diisyaratkan oleh musannif kepadanya di dalam penggalan matan ini. Wa qaulul muallifi was-sabru ala hukmillahi, dan ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan bersabar terhadap hukum Allah, ay asy-syar'i wal qadariyil kauniyyi, yaitu mencakup hukum syar'i, syariat, dan hukum qadari kauni, yaitu takdir. Wasabru ala hukmillahi minal imanin nasyi'i anil imani bil qadari, dan bersabar terhadap hukum Allah termasuk di antara keimanan yang muncul dari keimanan terhadap takdir. Fal mu'minu yasbiru ala hukmillahi, maka seorang mukmin ia bersabar terhadap hukum Allah, baik itu hukum syar'i maupun takdir. Li'annahu ya'lamu annallaha kataba 'alaihi hadzal amra khairan kana aw syarran, karena sesungguhnya ia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan baginya perkara ini, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Yang dimaksud dengan kebaikan dan keburukan di sini adalah apa yang Allah takdirkan. Fayasbiru ala hukmillahi syar'i, maka ia bersabar terhadap hukum Allah yang syar'i, yaitu syariatnya. Fayu'addil fara'idal matlubata wal umural masyru'ata, maka ia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dituntut darinya dan perkara-perkara yang disyariatkan. Min nawafila wa wajibatin, baik itu berupa amalan-amalan sunnah maupun kewajiban-kewajiban. Wa minal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi, maupun berupa keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta takdir baik dan buruknya. Wa min iqamatis salati wa ita'iz zakati wal qiyami bis siyami wal hajji wa birril walidaini wa silatil arhami wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan berupa mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, memerintahkan yang ma'ruf, melarang kemungkaran. Wal ayat wal ahadithu fi hadhihi al-umuri kathiratun, ayat-ayat dan hadis-hadis dalam perkara-perkara ini banyak. Yu'addi kullu dhalika ala ma syara'a Allahu tabaraka wa ta'ala. Yu'addi kullu dhalika ala ma syara'a Allahu tabaraka wa ta'ala ala lisani rasulihi alaihi salatu wassalamu ويصبروا على أقدار الله من الفقر والأمراض والموت إلى آخره. Seorang mukmin menunaikan semua itu sebagaimana yang Allah Ta'ala syariatkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan ia bersabar terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala, baik berupa kemiskinan, penyakit, kematian, dan yang lainnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تبارك وتعالى berfirman yang artinya, dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, demikian pula rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala mengatakan yang artinya, tidak ada satu musibah pun menimpa di bumi, tidak pula menimpa diri-diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam sebuah kitab, yaitu Al-Lawhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap perkara-perkara yang terluput dari kalian, dan agar kalian tidak terlalu bergembira dengan kenikmatan-kenikmatan yang mendatangi kalian, dan Allah tidaklah mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wa a'la min martabatis sabri martabatur ridha biqada illahi, wa hiya martabatun 'azimatun wa mustahabbatun. Dan yang lebih tinggi dari tingkatan kesabaran adalah tingkatan ridha kepada takdir Allah Ta'ala. Dan tingkatan ini adalah tingkatan yang agung, yang mustahab. Amma sabru fahuwa habsun nafsi li ajlillahi. Adapun kesabaran adalah menahan diri karena Allah Azza wa Jalla. Wa huwa amrun wajibun. Dan bersabar adalah perkara yang wajib. Wallahu yuhibbus sabirina. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Awalan bisabri ala aqdarillahi. Yang pertama dengan bersabar terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala. Thaniyan wa bisabri ala ta'atillahi. Yang kedua dengan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Thalithan wa bisabri an ma'asillahi. Yang ketiga dengan bersabar dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.